Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله كتاب لنجدكن pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Wassunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan syarat-syarat sholat. Terakhir kita sampaikan syarat yang keenam dari syarat-syarat sholat, yaitu menutup aurat. Nah, telah kita jelaskan batasan aurat laki-laki dan batasan aurat perempuan. Nah, batasan aurat laki-laki dalam sholat dan juga batasan aurat perempuan dalam sholat. Ada beberapa masalah-masalah berkaitan dengan syarat yang keenam ini. Di antaranya, yang pertama, ketika terbuka sebagian kecil aurat tanpa sengaja, apakah membatalkan sholat ataukah tidak? Al-Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah berpendapat bahwasanya sholatnya tidak batal. Nah, berdalil dengan hadis Amr bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sholat mengimami manusia tersingkap sebagian auratnya dan beliau tidak mengulangi sholatnya. Nah, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga salah satu riwayat Imam Ahmad yang berpendapat batal sholatnya, dikarenakan hukum berkaitan dengan aurat ini sama saja, banyak atau sedikitnya. Nah, tapi wallahu a'lam, pendapat yang rajih, pendapat yang pertama. Kalau nampak sedikit dari auratnya tanpa sengaja, maka tidak membatalkan sholatnya. Misalkan perempuan sedang sholat. Nah, ternyata tanpa disadari, tanpa sengaja, sebagian dari rambutnya terlihat. Sementara kita tahu bahwasanya rambut ini salah satu aurat perempuan ketika sholat atau di luar sholat. Yeah. Ketika nampak sebagian rambutnya tanpa sengaja, maka pendapat yang kuat tidak membatalkan sholat. Ini dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, tapi perlu kita jadikan perhatian, apabila seseorang dengan sengaja menyingkap sebagian kecil auratnya ketika sholat, walaupun sedikit, tapi kalau sengaja, ini bisa membatalkan sholatnya. Ya. Perempuan misalkan sholat sengaja, ya, dibuka sebagian rambutnya. Nah, tidak tertutup oleh hijabnya, atau kerudungnya, atau jilbab, atau mukena istilah kita ini. Nah, kalau dengan sengaja, maka batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, dan nampak sebagian kecil dari auratnya, maka pendapat yang kuat tidak membatalkan sholat. Nah, bagaimana kalau yang terbukanya aurat yang sifatnya fahish? Ya. Aurat yang besar, bukan sedikit lagi. Nah, kalau sengaja jelas sholatnya batal. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun kalau tidak sengaja, ya, aurat yang besarnya tadi terbuka dan tidak sengaja, kalau waktunya lama, nah, dan dia tidak menutupnya, maka sholatnya batal. Ya, ternyata dari awal sampai akhir terbuka auratnya. Nah, dan bukan aurat yang sifatnya ringan atau sedikit, tapi banyak dan besar. Lama waktunya, batal. Tapi kalau dia segera untuk menutupnya ketika terbuka tersebut, maka tidak batal sholatnya. Yeah. Dan sholat misalkan, nah, tiba-tiba melorot misalkan sarungnya. Yeah. Terbuka sebagian aurat, tidak segera langsung menutupnya. Ya, maka dan membatalkan sholatnya. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Alamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, paham insyaAllah. Jadi kesimpulannya, nah, kalau terbuka dengan sengaja jelas batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, ya, ini ada rincian. Kalau waktunya lama, dibiarkan begitu saja, nggak sengaja terbuka, tapi dibiarkan begitu saja, dan lama waktunya. Dari rokaat yang pertama sampai rokaat yang terakhir misalnya. Nah, batal sholatnya. Walaupun tidak sengaja. Kenapa? Dikarenakan yang terbuka bukan sedikit auratnya, tapi banyak, besar. Tapi kalau terbuka, kemudian dia segera untuk menutupnya kembali, maka pendapat yang kuat tidak membatalkan sholatnya. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Masalah yang berikutnya tentang menutup aurat dengan pakaian yang tipis. Yeah. Yang menampakkan warna kulitnya. Nah, atau pakaian yang membentuk lekukan-lekukan tubuhnya, ya, terlihat dadanya, ya, terlihat lekukan betisnya, pahanya, nah, depan, belakangnya, teh. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni beliau mengatakan, wal-wajib as-satru ma yasturu launal basarah. Yang wajib adalah menutup dengan pakaian yang menutup warna kulit. Ini wajib. Nah, jadi terlihat dari luar bagaimana warna kulitnya. ini putih, merah, hitam, coklat atau lain sebagainya. Nah, kata beliau, fa in kana khafifan yubayyinu launa al-jildi min wara'ihi fa yu'lam bayaduhu aw hamaratuhu lam tajiz shalah fihi. Kalau seandainya pakaiannya itu khafif, tipis. Nah, menampakkan warna kulit dari belakang pakaian tersebut. Diketahui ini warna kulitnya putih, yang ini merah. Maka tidak boleh sholat memakai pakaian tersebut. Kenapa? Li'anna satra la yahsul bidzalik. Dikarenakan dengan memakai pakaian tersebut, tidak dianggap menutup aurat dengan baik. Ya, masih terlihat kok warna kulitnya. Nah, ini putih, hitam, merah, lain sebagainya. Ya, yang beliau berpendapat, kalau memakai pakaian yang seperti itu, pakaian yang tipis, terawang, terlihat warna kulitnya, nah, makanya tidak boleh. Dianggap belum menutup aurat dengan sempurna. Nah, wa in kana yastru launaha wa yasifu al-khalqa, dia mengatakan kalau seandainya menutup warna kulitnya dia terlihat, mungkin agak tebal, yang jelas dari luar dia terlihat warna kulitnya. Nah, tapi menampakkan lekukan-lekukan tubuhnya, ya, yang ngetat, nah, agak tebal, tidak terawang, tapi ngetat. Nah, belum pendapat, ini masih dianggap sah, ya. Masih dianggap sah, walaupun ya kita tahu Allah mengatakan khudu zinatakum inda kulli masjid. Nah, ambillah pakaian-pakaian kalian yang bagus, yang indah ketika memasuki masjid. Nah, yang sempurna pakaian yang longgar, tidak terlihat warna kulitnya dan juga tidak membentuk lekukan-lekukan tubuhnya. Tapi kalau diibaratkan atau diumpamakan mana yang lebih mending, pakaian yang tipis, terawang, terlihat warna kulit dari luar, dengan pakaian yang tebal, tidak terawang, tapi membentuk lekukan tubuh. Yeah. Kalau dalam sholat, yang kedua lebih mending daripada yang pertama. Nah, walaupun dia disebutkan yang utama, kita memakai pakaiannya tidak terawang dan juga tidak membentuk lekukan-lekukan tubuh. Nah, disebutkan di sini ma'al qudrah. Ya, apabila dia mampu. Dalam artian ketika seorang tidak mampu, ya, tidak memiliki pakaian apapun. Nah, seperti orang misalkan sedang diikat tangannya, diikat kakinya, atau dipenjara atau lain sebagainya, dan memiliki pakaian yang bisa menutupi auratnya, maka dia sholat sesuai dengan kemampuannya. Fattakullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah, masuk kepada syarat yang ketujuh. Ijtinabun najasati fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi. Menjauhi najis pada badannya, pakaiannya dan tempatnya. Ay makani sholatihi, makna buk'ah yaitu tempat sholatnya. Ma'al qudrah, jika dia mampu, juga syarat. Ya. Menjauhi najis pada tiga perkara. Pada badannya, tidak ada najis pada badannya. Nah, pada pakaiannya pun tidak ada najis pada pakaiannya. Pada tempat dia melaksanakan sholat pun tidak ada najis. Nah, liqouli ta'ala berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa siyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah, sucikanlah. Nah, ini diasuh supaya kita membersihkan pakaian kita dari najis. Nah, walaupun di sini ada makna yang lain disebutkan oleh para ulama. Tahhir siyabaka anisyirk. Bersihkan pakaianmu dari kesyirikan. Nah, ini makna yang sifatnya maknawi. Ada pun yang sifatnya hissi, terasa, terlihat, yaitu sucikan pakaian dari najis. Nah, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam tanazzahu anil baul fa inna amata adabil qabri minhu. Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah diri kalian dari buang air kecil. Nah, dari air kencing. Sesungguhnya kebanyakan adab kubur itu disebabkan tidak perhatian kepada air seni, air kencing. Nah, barakallahu fikum. Di sini menunjukkan membersihkan badan dari najis. Tadi membersihkan pakaian dari najis. Yang berikutnya membersihkan badan dari najis. Nah, jangan dianggap permasalahan yang ringan seperti ini. Kadang-kadang sebagian masyarakat umum, awamun nas, ketika buang air kecil, tidak peduli dengan istinja atau istijmar. Nah, buang air kecil di mana saja tanpa ceboh. Tanpa istinja. Dengan air atau mungkin dengan batu. Yang jelas buang air kecil sudah. Tidak istinja. Nah, padahal kata Nabi SAW, tanazzahu anil baul. Bersihkanlah, sucikanlah diri kalian dari air kencing. Kenapa? Dikarenakan sebab di antara adab kubur itu ternyata banyak disebabkan tidak perhatian kepada membersihkan air kencing. Nah, bahkan ini pun di antara salah satu sebab kenapa hukum khitan itu wajib bagi laki-laki. Nah, dikarenakan ketika seorang laki-laki tidak dikhitan, kemudian dia buang air kencing. Nah, ada sisa-sisa air kencing yang mengumpul atau mengendap pada, maaf-maaf saja, kulit bagian atas zakarnya. Ketika belum dikhitan. Nah, sehingga tempat bersarangnya, air, sisa air kencing tersebut. Sehingga dengan sebab ini, di antaranya diwajibkan khitan. Nah, supaya membersihkan dari sisa-sisa air kencing tersebut. Begitu juga Nabi SAW ketika melewati dua kuburan, mengatakan sungguh kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Nah, bukan dalam permasalahan yang besar mereka diazab. Bukan dalam masalah yang sulit untuk menghindarinya. Tapi masalah yang gampang untuk menghindarinya. Tapi mereka melakukannya. Disebutkan oleh Nabi SAW. Di antara salah satu, di antara kedua penghuni kubur ini, dia tidak membersihkan. Setelah buang air kecilnya. Nah, sebab adab kubur. Ya, satunya lagi, dia suka mengadu domba. Nah, menyebabkan permusuhan antara satu dengan yang lain. Yang jelas di sini menyebutkan bahwasannya, di antara sebab adab kubur, tidak membersihkan. Nah, setelah buang air kecil. Nah, sehingga hendaknya perhatian tatkala kita hendak melaksanakan sholat. Ya, perhatikan pakaian kita. Bersih atau tidak. Nah. Ya. Yang mungkin kadang-kadang kita kurang menyadari. Maaf-maaf saja. Pakaian dalam kita. Atau celana dalam kita. Bersih ataukah tidak. Nah. Barang ini pun harus diperhatikan. Ya, supaya kita melaksanakan sholat dalam keadaan terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, pakaian kita suci, jadi najis. Nah, pakaian yang kita pakai. Ya, baik itu kalau pakai jaket-jaket. Atau kalau pakai jubah, gamis. Nah, termasuk pakaian dalam kita, kaosnya. Termasuk juga sirwal kita, sarung kita, celana dalam kita. Nah, dipastikan dalam keadaan suci. Ya, dikarenakan ini merupakan syarat sahnya sholat. Nah. Walikoli sallallahu alaihi wasallam li asma fi damil haid. Dan berdasarkan ucapan Rasulullah SAW kepada Asma tentang darah haid yusibu saub. Darah haid yang menimpa pakaian. Nah, Rasul mengatakan tahut tuhu. Keriklah. Ya, kerik. Ini kalau sudah kering. Darah haid. Nah, mengenai pakaian. Sudah kering. Tahut tuhu. Keriklah. Summa tukrisuhu. Bilma, kemudian dia apa? Kucek, apa dikucek bahasa ini? Dengan air sudah dikerik, nah kemudian disikat atau dikucek dengan air. Nah, summatan dohuhu, kemudian siramlah dengan air tersebut. Kemudian sholatlah menggunakan pakaian tersebut. Ya, menunjukkan bahwasannya. Najis yang mengenai pakaian harus dibersihkan. Ya, apalagi ketika hendak melaksanakan sholat. Nah, dikatakan ini merupakan syarat sahnya sholat. Ya, tapi ya, kita perlu mengetahui apa saja yang dimaksud dengan najis-najis tersebut. Nah, ya, kenapa dikatakan ada perkara-perkara yang sebagian orang menganggap najis, ternyata setelah dikaji bukan najis. Ya, misalkan sedang sholat, nah, ya, jatuh misalkan, atau ada nyamuk tangan kita, nah kita pukul berdarah, wah ini najis katanya, ya, batal sholatnya. Padahal pendapat yang kuat, nah bangkai nyamuk tidak najis, ya, barakallahu fikum. Atau perkara yang lainnya telah kita bahas dalam bab thaharah, ya, tentang macam-macam najis. Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa qad bala a'rabi fil masjid. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya di mana ada seorang badui, ya, kencing di masjid. Ya, namanya orang Badui enggak paham. Ya, dari pedalaman kemudian ke kota, tidak paham dengan keadaan kota. Ya, tidak paham peradaban masuk masjid, ingin buang air, kemudian dia kencing di salah satu penjuru masjid. Ya. Ketika itu sahabat Nabi SAW ingin mencegahnya, dikarenakan ini termasuk perkara yang tidak boleh. Ya. Tapi karena Nabi SAW biarkan. Ya. Bukan berarti pembolehan kencing di masjid, tapi Rasulullah menyebutkan biarkan, di sini ada hikmah. Yang pertama hikmahnya, kalau seandainya ketika itu dicegah, namanya orang kebelet, bisa jadi lari-lari. Ya. Lari-lari sehingga kencingnya bukan di satu penjuru, bisa jadi kemana-mana kencingnya. Ya. Ya, Rasulullah SAW melarang sahabatnya untuk mencegahnya. Ya. Yang kedua, bisa jadi kalau dicegah, berhenti, tapi menyebabkan penyakit, kemudaratan bagi orang tersebut. Ya, hikmahnya Nabi SAW dibiarkan ketika itu. Ya. Baru setelah dia selesai, nah, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan air di atas tanah yang dikencingi tersebut. Rasulullah pun menasihati badui tersebut. Ya. Bahwasanya masjid itu tempat baca Al-Quran, tempat sholat, tempat zikir baca Al-Quran. Tidak boleh ada kotoran di dalamnya, tidak boleh ada najis di dalamnya. Sehingga sampai dakwah, sampai nasihat kepada orang badui tersebut. Nah, Rasulullah mengatakan, ariku ala baulihi sajlan min ma'in. Ya. Siramkanlah kepada air kencingnya tersebut satu ember air. Ya. Di sini menunjukkan bahwasannya tempat melaksanakan sholat pun harus suci dari najis. Nah, Rasulullah merintahkan untuk menyiramkan satu ember air ke tempat yang dikencingi Arab Badui tersebut. Nah, sehingga syarat yang kita bahas ini yang ketujuh, yaitu menjauhi najis. Pertama pada apa? Badan. Nah, yang kedua pada pakaian. Yang ketiga pada tempat. Ya, jauhi. Hendaklah kita suci dari najis. Baik badan kita, pakaian kita, dan tempat kita melaksanakan sholat. Nah, syarat yang ke-8, istiqbal kiblah ma'al qudrah, menghadap kiblat jika mampu. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fawalli wajhaka satrul masjidil haram. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan Ka'bah ada di dalam Masjidil Haram. Nah. Wali hadis, dan berdasarkan hadis Nabi SAW, idza qumta ila sholati fa'asbigil wudu summa staqbilil kiblah. Apabila engkau hendak mendirikan sholat, sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Ada beberapa masalah berkenaan dengan menghadap ke arah kiblat. Yeah. Jelas saya sebutkan tadi bahwasanya menghadap ke arah kiblat ini merupakan syarat-syarat sahnya sholat. Para ulama menyebutkan kecuali dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar. Mana arah kiblatnya? Arah kiblatnya sesuai dengan arah kendaraannya. Mau menghadap ke arah timur, barat, utara, selatan, itulah arah kiblatnya. Ketika sholat sunnah, ketika safar di atas kendaraan. Nah, yang kedua, dalam keadaan salatul khauf. Ya. Satu khauf yang sangat dahsyat khaufnya. Nah, sampai Allah mengatakan farijalan aw rukbanan. Nah, ya. Berjalan dalam keadaan berjalan dalam keadaan das kendaraan boleh sholat. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga para ulama mereka mengikutkan kaifiyah salatul khauf. Bagaimana kalau musuh ada di arah kiblat? Bagaimana kalau musuh di belakang kiblat? Dan bagaimana kalau khaufnya sangat luar biasa? Boleh sholat walaupun sambil jalan. Walaupun sambil naik kendaraan. Nah. Masalah yang berikutnya, apakah menghadap ke zat kiblat tersebut atau ke arahnya? Ya. Yang menyaksikan Ka'bah, maka wajib dia menghadap ke zat Ka'bah tersebut dengan ijma' sepakat para ulama. Kalau kita di Masjidil Haram misalnya, melihat Ka'bah. Nah, maka sholat harus menghadap kepada zat Ka'bah tersebut. Ya. Jangan berbelok ke kiri atau ke kanan, tapi langsung menghadap kepada zat Ka'bah. Nah. Adapun yang tidak menyaksikan Ka'bah secara langsung, maka jumhur ulama berpendapat wajib menghadap ke arahnya. Ke arah kiblat. Nah, Allah mengatakan fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ke arahnya. Ya. Dan juga Rasulullah mengatakan ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. Ya. Antara timur dan barat kiblat. Ini berlaku bagi penduduk mana? Madinah dan yang searah dengannya. Ya. Dikatakan Madinah itu nah, menghadap ke arah kiblatnya itu antara timur dan barat. Itu kiblat. Kalau kita antara Ramadan mana? Saya dan barat. Yakin? Ya. Yeah. Antara utara dan barat. Nah, utara dan barat kita kiblat. Perhatikan dalam hadis tadi, antara timur dan barat itu kiblat. Kalau kita buat mata angin, ya. Yeah. Antara timur dan barat itu ada berapa mata angin? Banyak ya. Nah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan arahnya. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Nah, ya. Sehingga kalau kita tidak menyaksikan kiblat, nah, belok sedikit ke kiri, belok sedikit ke kanan, tidak ada masalah. Selama antara apa di kita berarti antara utara dan barat. Kalau untuk Madinah dan yang searah dengannya antara timur dan barat. Rasul mengatakan antara timur dan barat itu adalah kiblat. Nah, apa aja barat, apa aja timur, laut. Yang jelas antara timur dan barat itu kan banyak arah mata anginnya. Rasul mengatakan itu adalah kiblat. Ya walaupun tidak pas benar ada sedikit ke kiri, sedikit ke kanan. Tidak mengapa, dikarenakan kita tidak menyaksikan Ka'bah langsung. Ya. Kadang-kadang ini perkara yang mungkin susah. Kalau harus pas, betul. Nah. Barakallahu fikum. Yes, antara timur dan barat, itu adalah kiblat. Ya. Barakallahu fikum. Ya, kadang-kadang kita dapatkan sebagian masjid-masjid. Nah. Ya. Miring. Padahal beda sedikit. Padahal tidak apa-apa. Kalau bedanya sedikit. Jangan sampai ribut. Wah ini enggak sah. Kalau ditelusuri ini lewat sedikit nanti ujung-ujungnya itu ke Rusia katanya. Nah. Ya. Padahal ya. Nah. Rasulullah yang mengatakan antara timur dan barat. Ini banyak arah mata anginnya nih. Antara timur dan barat sini. Ya. Timur dan barat. Di sini banyak. Ya. Dan Rasulullah mengatakan itu adalah kiblat. Dikarenakan kita tidak menyaksikan secara langsung. Walaupun tetap kita berusaha. Berusaha supaya tepat sesuai dengan arahnya. Tapi kalau tadi belok sedikit, belok ke kiri ke kanan sedikit. Nah, enggak mengapa, enggak usah. Jadikan ditelusuri. Belok sedikit terus ditelusuri. Wah, bikinnya ke sana, nanti ke sana. Nah, kayak perkara yang tadi. Kadang-kadang sebagian kita tidak mampu. Nah, sehingga hanya menghadap ke arahnya. Mana arahnya? Kalau penduduk Madinah, antara timur dan barat. Kalau kita di Indonesia, nah, antara utara dan barat. Ya, sehingga arah itu adalah arah kiblat. Wallahu a'lam. Nah. Jadi mungkin insyaAllah nakatilah huna. Masih banyak permasalahan-permasalahan berkaitan dengan menghadap ke arah kiblat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.